Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita selalu berada di dalam nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah, kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Telah kita lewati pembahasan tentang al-imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah terkandung padanya empat perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-imanu birububiyatihi. Beriman tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni, bi'annahu wahdahu rabbu la syarika lahu wa la mu'in. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang menciptakan, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong. Menciptakan, mengatur alam semesta ini. Beriman terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta ini. Itu wajib kita imani. Dan mereka kaum musyrikin mengimani ini. Mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pencipta. Mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat pemberi rezeki. Mereka meyakini ini. Tetapi ma'syarul ahibbah barakallahu fiik, barakallahu fiikum, mereka juhud menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka enggan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun terhadap yang berkaitan dengan perbuatan Allah, mereka meyakini itu. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Barakallahu fikum. Kita masuk ke yang al-salis, yang ketiga. Al-imanu bi-uluhiyatihi. Beriman terhadap uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah, ay, bi-annahu wahdahul ilahul haqqu la syarika lahu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, satu-satunya zat yang benar untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Sehingga uluhiyah dan rububiyah, bedanya kalau rububiyah itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, dan lain sebagainya. Adapun uluhiyah, ini yang berkaitan dengan perbuatan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Ibadah luas cakupannya. Ibadah ini maknanya sangat luas, ma'syarul ahibbah barakallahu fikum. Ibadah badaniyah seperti salat. Salat wajib diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Seperti rasa takut, wajib bagi seseorang untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah, wajib bagi seseorang untuk cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi seseorang untuk berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lain sebagainya. Perbuatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, seorang hamba harus meyakini itu semua. Kalau uluhiyah yang berkaitan dengan perbuatan hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullah, berkata al-allama Muhammad bin Salih al-Utsaimin, wal ilahu bima'na al-ma'luh. Al-ilah maknanya adalah al-ma'luh. Ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Maknanya adalah zat yang disembah. dengan disertai kecintaan dan pengagungan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-163, wa ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan ar-rahman ar-rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Dialah sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu." Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Malaikat dan orang-orang yang berilmu pun bersaksi demikian. Qa'iman bil qist, dengan persaksian yang adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan yang hak, yang wajib bagi kita untuk menyembahnya. Tidak boleh menyembah selain Allah. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam kesyirikan dalam bab ini. Dalam bab rububiyah mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan memberikan rezeki. Dalam bab uluhiyah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah kepada Lata, Uzza, berhala-berhala mereka. Namun ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah, mereka menjawab. Tetapi dalam bab ibadah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka wajib bagi kita untuk mempersembahkan ibadah untuk Allah semata. Jangan meniru mereka orang-orang musyrikin. Kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita juga berdoa kepada penghuni kubur. Kita meminta kepada Allah, kemudian kita meminta pula ke kuburan. Wahai penghuni kubur, lariskan rezekiku. Hadza haram, ini haram, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kepada wali fulan, wahai wali fulan, tolong lancarkan rezekiku, lapangkan dadaku, banyakkan anakku, dan yang semisalnya. Hadza haram, haram yang seperti ini, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa kullu ma tukhidha ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa uluhiyatuhu batilatun. Segala yang disembah, segala sesembahan yang disembah bersama Allah dari selain Allah, fa uluhiyatuhu batilah. Sesembahan yang demikian itu batil, tidak benar. Sesembahan yang salah, sesembahan yang batil. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Yang demikian itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dia adalah yang haq, dan bahwasanya segala yang disembah dari selain Allah huwal batil, adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi. Yang maha tinggi lagi maha besar. Wa tasmiyatuha alihatan la yu'tiha haqqal uluhiyah. Segala sesembahan dari selain Allah itu disebutkan dengan sesembahan tidak memberikan hak peribadatan kepadanya. Dikatakan sesembahan selain Allah. Patung dikatakan sesembahan. Tuhan dikatakan dalam bahasa kitanya. Patung, mereka menyembah patung. Ini Tuhan. Tuhan, Tuhan mereka. Mereka menyembah keris. Ini Tuhan. Tuhan mereka jika mereka melakukan yang demikian ini. mereka menyembah yang lain, dikatakan itu Tuhan. Tetapi itu bukan Tuhan yang benar. Bukan sesembahan yang benar. Sesembahan yang batil. Sembahan yang hak adalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Lata, Uzza, sembahan orang-orang musyrikin. Berhala-berhalanya mereka kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada mereka, "In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum." Lata, Uzza, itu semua nama-nama itu berhala-berhala kalian tidak lain adalah nama-nama yang kalian namakan. Kalian dan nenek moyang kalian namakan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan bukti padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan tentang Hud, Nabi Hud alaihi salam tatkala berkata kepada kaumnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-71, "Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan." Apakah kalian mendebatku tentang nama-nama yang kalian dan bapak-bapak nenek moyang kalian semua namakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan padanya bukti sedikit pun. Allah juga berfirman tentang Nabi Yusuf tatkala dipenjara menasehati dua temannya yang dipenjara. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-39 dan 40. A'arbun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, sembahan-sembahan yang banyak itu yang lebih baik? Apakah Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Esa? Dikatakan Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Maka dari itu, sebagaimana dalam pembahasan yang lalu, kita katakan, ketika seorang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini salah. Kenapa? Karena segala sesembahan, segala yang disembah dari selain Allah, itu dikatakan Tuhan oleh mereka. Dikatakan Tuhan oleh penyembah-penyembahnya. Tidak ada sesembahan selain Allah, ini salah. Berbahaya kalau kita mengatakan demikian. Kenapa kita katakan salah? Karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan yang demikian itu berbahaya kalau ditelusuri maknanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah, Tuhan. Na'udzubillah. Jadi bagaimana yang benar kita katakan dalam penerjemahan la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Semua itu dikatakan sesembahan. Dikatakan Tuhan oleh penyembahnya. Tetapi tidak benar. Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini sedikit pembahasan tentang al-imanu bi-uluhiyatihi. Beriman tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur dan lain sebagainya, tetapi wajib bagi mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh karena itu, tauhid rububiyah. Tatkala seorang menetapkan tauhid rububiyah, meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, itu tidak semata-mata memasukkan seorang ke dalam Islam. Tidak dia dikatakan muslimin, belum tentu. Ya, belum tentu dia dikatakan muslimin. Sampai kapan? Sampai dia beribadah kepada Allah semata. Karena orang-orang musyrikin dahulu menetapkan itu, tetapi Allah masih mengatakan mereka musyrik, kafir. Maka kita katakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Tatkala seseorang menetapkan tauhid rububiyah, maka melazimkan, mengharuskan dia untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Tatkala seorang meyakini yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memberi rezeki Allah, maka wajib bagi dia untuk meyakini, bukan hanya meyakini, bahkan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan menjauhi segala sesuatu dari selain Allah. Menjauhi sesembahan-sembahan selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Wajib memberikan peribadatan hanya untuk Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, berarti dia musyrik. Dia beribadah kepada selain Allah, berarti dia musyrik. Orang musyrik kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dosa yang sangat besar. Musyrik. Seorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Orang-orang musyrikin terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat sesat. Orang yang musyrikin terjatuh ke dalam kebinasaan yang sangat membinasakan. Kesyirikan itu sangat berbahaya, ma'syarul ahibah barakallahu fikum, baik yang besar maupun yang kecil. Baik yang besar maupun yang kecil. Kita tidak membahas tentang kalau dia itu kesyirikan yang sampai keluar dari Islam, dia kekal dalam neraka. Kalau dia itu kesyirikan yang kecil, tidak sampai keluar dari Islam tapi terjatuh ke dalam dosa besar, itu tidak kita bahas. Tetapi yang hendaknya kita perlu hati-hati selalu, kesyirikan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.